Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih bahas tentang penjelasan Al-Albani yang berisikan penolakan beliau adanya ijma' tentang halalnya atau bolehnya emas dengan segala bentuknya untuk perempuan. Beliau bawakan dua alasan. Pertama adalah pendapat Abu Hurairah yang disimpulkan mengharamkan segala bentuk emas untuk segala bentuk emas untuk perempuan. Kemudian perkataan Al-Baghawi yang mengatakan adanya sejumlah ulama yang memakruhkan khutamud dahab linisa, cincin emas untuk perempuan, dan berhias, perempuan berhias dengannya. Maka Al-Baghawi mengatakan wa kariha dhalika qaumun, sebagian orang memakruhkannya. Kemudian beliau katakan bahasanya yang dimaksud dengan makruh di sini adalah makruh tahrim. Makruh di sini maknanya adalah makruh haram. Nah, kemudian wa baina aidina, sampai situ ya. Qala al-musannif rahimallahu taala wa baina aidina, dan di hadapan kita mithalun akhar, ada contoh yang lain makruh dalam pengertian makruh haram, yang qaribul manal, yang dekat untuk diambil. Bahwa mata qadam, yaitu keterangan yang telah lewat ketika kita membahas tentang masalah khatam al-khitbah, cincin lamaran, bahasanya Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai, keduanya memakruhkan adzahab, memakruhkan emas untuk laki-laki. Maka makruh di sini adalah contoh makruh, kata-kata makruh yang menunjukkan haram. Ditasrih karena penegasan sejumlah hadis yang telah lewat dalam bahasan hunaka bihi, di bahasan tersebut yang menunjukkan haramnya emas bagi laki-laki. Wa kadzalika al-amru, demikian juga keadaan tentang haramnya khatamud dhahab, haramnya cincin emas bagi perempuan yang dikatakan makruh oleh kaum sejumlah orang, yang dikutip oleh Al-Baghawi di Syarh Sunnah. Ini dimaknai dengan haram karena dalil menegaskan hal itu. Sehingga siapa saja yang atlaqa karahatahu, memutlakan atau menyebutnya makruh secara mutlak, makruh atas perempuan, maka yakni maknanya adalah karahah syar'iyah, bukan karahah istilahiyah, bukan karahah fiqhiyah. Namun karahah syar'iyah, karahah dalam istilah syariat. Dalam istilah syariat, dalam istilah dalil Quran dan Sunnah adalah haram, sebagaimana ayat yang dikutip di atas, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Maka ini bukan karaha istilahiyah dan bukan karaha atau karaha fiqhiyah. Wa ya tahrim, yaitu haram. Fata'amal, maka renungkanlah munsifan, dengan sikap objektif atau sikap adil. Ya, maka berkaitan dengan masalah makruh, maka makruh punya dua atau tiga pengertian. Makruh dalam maknanya dalam bahasa Arab, kemudian makruh dalam maknanya secara syar'i, dan makruh dalam maknanya secara istilah dalam ilmu fikih. Makruh dalam istilah istilah dalam bahasa Arab tentu artinya sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai. Sedangkan makruh dalam istilah syar'i, yang di sini dalam bahasa Sahal al-Bani disebut karohah syar'iyah, maknanya adalah haram. Kemudian ada makruh fiqhiyah atau istilahiyah. Itulah istilah makruh yang telah familiar dan biasa kita kenal. Dilarang namun bukan larangan yang tegas. Namun demikian perlu diketahui bahasanya makruh dengan penggunaan kata-kata makruh dalam artian haram dengan makna-makna syar'i adalah istilahus salaf. Sebagaimana di paragraf sebelumnya telah kita baca perkataan Al-Albani li'annahul ma'rufu fi istilahis salaf taba'an lil uslub al-Qur'ani. Maka itu satu yang dikenal dalam istilah salaf taba'an mengikuti uslub Al-Quran. Maka makruh dengan artian haram dengan makna syar'i adalah istilah salaf. Yang tentu kita ketahui bahasanya salaf secara pada dasarnya adalah sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in atau orang setelah itu namun yang sangat terpengaruh dengan gaya-gaya uslub-uslub salaf semacam Imam Ahmad. Nah, apakah hal ini tepat untuk kita bawa ke kutipan Barawi? Maka ada PR besar, yaitu siapakah kaumun? Karena kita tahu ini ada makruh secara syar'i, kemudian ini adalah istilah salaf sebagaimana diakui sendiri oleh Al-Albani atau orang yang terpengaruh dengan salaf dalam istilah yang dia pakai. Maka tanda PR besarnya adalah untuk karihadzalika qaumun, siapakah kaumnya? Kalau itu belum terjawab, maka istidlal tadi masih menggantung. Maka kesimpulan tadi bahasanya karihadalikal kaumun di situ makronya adalah makro tahrim itu masih menggantung, belum bisa diputuskan. Kenapa? Karena siapa kaumun itu atau apakah dia salaf, sahabat tabiin atau tabi'in, kemudian atau orang yang terpengaruh dengan model gaya bahasa para ulama salaf. Karena pada dasarnya ya istilah makruh dalam buku fikih atau pembahasan fikih ya makruh dalam maknanya secara istilah. Itu catatan penting berkaitan dengan kesimpulan ini. Sehingga masih menggantung, yang tegas adalah makruh saja. Yang tegas adalah makruh saja. Menyimpulkannya makruh haram membutuhkan keterangan. Kemudian Batakar Ibn Abdul Hakam, dalam dalam Sirah Umar Ibn Abdul Aziz menyebutkan, perhatikan kata-kata menyebutkan, bukan meriwayatkan, namun menyebutkan. Beda antara menyebutkan dengan meriwayatkan. Zakara dengan rawa itu berbeda. Artinya apa? Tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Kalau cuma menyebutkan, cuma ya, beliau gini-gini, penulis langsung mengatakan demikian. Dan tentu standar muhadisin, ya, ini satu hal yang belum bisa disimpulkan kalau betul-betul itu adalah pendapat beliau. Lain hanya kalau rawah, nanti rawah pun bisa nanti akan ada pembahasan riwayat ini statusnya bagaimana. Maka kata-kata dzakara perhatikan. Dalam bukunya Sirah Umar bin Abdul Aziz menyebutkan bahasanya putri Umar bin Abdul Aziz dikirimi oleh bapaknya bilu'lu'ah, permata. Lalu si putri berkata kepada ayahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, In ra'aita, jika engkau berpandangan untuk mengirimkan untukku permata yang lain, bi'ukhtin laha, pasangannya yaitu permata yang lain, sehingga bisa kuletakkan di telingaku. Nah, tentu aku akan memakainya sebagai anting-anting. Maka Umar bin Abdul Aziz mengirimkan pada putrinya ini malah dua bara api. Suma qala laha, kemudian berkata kepada putrinya, jika engkau mampu untuk meletakkan dua bara api ini di dua telingamu, akan kukirimkan permata lainnya. Ini yang disebutkan pertama, ini tanpa sanad. Kalau mau mengatakan inilah pendapat Umar bin Abdul Aziz, tidak bisa ditegaskan demikian. Bahasanya Umar bin Abdul Aziz, dari sini kemudian disimpulkan mengharamkan anting-anting emas. Maka ini tidak bisa disimpulkan demikian karena tidak ada sanadnya dari Umar bin Abdul Aziz, baru disebutkan oleh fulan. Maka itu sekedar untuk kalau untuk istidlal, kalau untuk berdalil, untuk maka ini tidak bisa. Dan sekedar untuk semacam untuk motivasi, selama itu tidak ada dalil yang bertabrakan dengannya, ya tidak apa-apa. Itu status ucapan ulama salaf yang tidak bersanad. Sekedar untuk memotivasi orang zuhud, motivasi orang untuk beramal soleh, selama itu tidak bertabrakan, selama tidak disimpulkan darinya hukum dan tidak bertabrakan dengan dalil-dalil syariat, para ulama memberikan kelonggaran. Tapi kalau mau dibawa ke ranah hukum, maka ada sikap yang lebih ketat. Nah, kemudian tapi kalau kita lihat kan cuma permata saja, apa hubungannya dengan emas? Apa hubungannya dengan emas? Kita lihat perkataan Al-Albani. Wa min adh-dhahir, dan kemungkinan yang lebih mendekati, bahasanya lu'lu'ah, permata tersebut muhalatan bidhahab, disepuh, dihiasi dengan emas. Li'annaha la takumu binafsiha. Karena permata itu tidaklah berdiri sendiri dan biasanya tidaklah digunakan perhiasan illa biha, kecuali dengannya. Nah, namun ini kesimpulan yang memang betul-betul mendekati, atau mungkin juga kemudian permata kemudian tinggal diberi pengikat sehingga bisa jadi anting, mungkin tidak. Beliau mengatakan adatan biasanya tidaklah, tapi kalau untuk pasangan untuk bisa masuk supaya untuk jadi anting-anting kan nggak harus emas kan? Iya. Latuhala adatan biasanya tidaklah dipakai untuk hiasan kecuali dengan plus emas. Nah, ini betul tidak ini kan kesimpulan semacam ini, karena tidak ada pesan semacam itu. Ya, permata begitu saja. Ya, boleh jadi permata jadikan anteng-anteng tanpa bantuan, tanpa dipasangkan dengan emas. Tinggal dia diikat dengan sesuatu kemudian untuk kemudian anteng-anteng, satu hal yang wallahu alam, itu satu hal yang mungkin. Namun kenapa beliau kok mengarahkannya ke emas? Apa yang beliau menjadi landasan kemudian mengatakan al-zahir, kemungkinan yang lebih mendekati? Wayu'ayitu dhalika, dan itu dikuatkan dengan kata-kata dua bara api. Nah, kemudian ketika baca dua bara api itu Al-Bani langsung connect-nya ke empat hadis yang beliau jadikan tentang haramnya emas melingkar, ya, di sana juga bara api, gitu. Langsung koneknya ke sana. Jadinya jumrota ini langsung ditangkap semacam itu. Fa'innaha maka itu mengilhamkan, fa'inna mustahautan, mustawhatun maka terilhami dari sejumlah hadis yang mengharamkan emas melingkar, sebagaimana keterangan yang lewat, semacam hadis binti Hubairah. Maka dengan tiga kutipan ini tabata butlanu da'wal ijma' fi hadhil mas'alah. Maka bisa disimpulkan batalnya klaim ijma' dalam masalah ini. Maka Al-Albani mendatangkan tiga kutipan untuk mengatakan klaim ijma' tidak benar. Klaim ijma' tidak benar. Untuk kutipan yang ketiga sangat bermasalah. Kutipan yang ketiga bermasalah, tak bermasalahnya dzakara, cuma disebutkan tanpa riwayat. Kemudian lu'lu'ah, permata, tidak ada penegasan kalau itu emas. Adapun disimpulkan berbarengan dengan emas, maka itu koneknya penulis yang kemudian ketika mencucum protein itu langsung dikonekkan ke itu emas. Ini Umar bin Abdul Aziz terilhami hadis-hadis yang melarang emas yang melingkar. Kemudian kalau kita telaah perkataan apa Umar bin Abdul Aziz ini yang mengatakan mengirimkan dua bara api, kemudian mengatakan jika engkau bisa meletakkannya di telingamu maka akan kukirimkan permata yang lain, maka ahli menunjukkan bahasanya satu permata yang pertama juga masalah. Jadi, kalau ditangkap bahasanya dengan meletakkan dua bara api ini berarti kan satu bara api. Berarti kalau begitu gimana kalau satu permata saja, satu bara api. Nah, yang jelas ini cuma disebutkan saja, tidak bisa mengatakan, kita katakan Umar bin Abdul Aziz mengharamkan anting-anting. Sehingga ahli menunjukkan klaim ijma itu tidak benar. Karena ini kan yang mau dimaukan, kan? Mau dibuat kesimpulan Umar bin Abdul Aziz mengharamkan anting-anting. Sehingga klaim ijma itu tidak bisa diterima. Ternyata kondisinya demikian. Adapun kemudian tadi wakari hadalika kaumun telah kita sampaikan catatannya. Apakah itu bisa untuk ini disimpulkan sebagaimana yang beliau simpulkan, maka menggantung. Cuma bisa kita katakan makruh saja. Itu yang lebih tegas. Adapun kesimpulan haram, sehingga ini sepaham dengan Al-Albani atau dianggap mirip-mirip dengan Al-Albani, satu hal yang tidak tepat. Meskipun seandainya kita katakan karih hadis itu haram, tetap tidak sejalan dengan Al-Albani. Karena kaumun di situ cuma mengharamkan khotamud dhahab, cincin emas saja. Tidak semua emas melingkar. Sehingga tetap Al-Albani tidak punya salaf dalam masalah ini. Karena dia tidak punya salaf dalam masalah ini. Karena kaumun tersebut itu cuma mempermasalahkan khotamud dhahab dan tidak semua emas melingkar, cuma cincinnya saja tanpa kemudian anting-anting, kemudian gelang, kemudian kalung dalam bentuk emas melingkar tidak mereka masalahkan. Yang mereka masalahkan itu kalau kita maknai karih hadis ini haram, itu cuma emas cincin saja. Kemudian kutipan yang pertama adalah pendapat Abu Hurairah. Ini pun tidak bisa kita katakan jadi salafnya Al-Albani dalam masalah mengharamkan emas melingkar. Karena kalau mau disimpulkan sebagaimana kemarin kita bahas, Abu Hurairah mengharamkan semua emas secara mutlak untuk dipakai perempuan. Seandainya mau dibuat kesimpulan hukum demikian, maka dia Abu Hurairah mengharamkan emas secara mutlak untuk perempuan, baik melingkar ataupun tidak melingkar. Maka ini tidak, sehingga Abu Hurairah tidak layak untuk jadi salafnya Al-Albani yang membedakan antara melingkar dan tidak melingkar. Maka beralasan dengan Umar bin Abdul Aziz jelas satu hal yang tidak berdasar. Kemudian kariha dzalika qaumun juga satu hal yang masih mengambang, menggantung. Sedangkan Abu Hurairah itu yang dia larang adalah yang diharamkan, seandainya mau disimpulkan, semua bentuk emas. Sehingga tetap kesimpulannya Al-Albani tidak punya salaf dalam masalah tafsil. Al-Albani tidak memiliki salaf dalam masalah tafsil, membuat rincian emas melingkar haram, ini tidak melingkar boleh. Dia tidak memiliki salaf karena dia telah bersusah payah tentunya untuk menguatkan pendapatnya. Semua jerih tenaga beliau macam-macam tentu beliau bawakan, dan hasilnya adalah tiga kutipan saja. Ya, kemudian dakwa nasril ahadis mutaqaddimah, klaim mansukhnya terhapusnya 4 hadis yang lewat dan batalnya klaim ini. Ada sejumlah orang yang mengklaim bahasanya 4 hadis yang lewat yang mengharamkan emas melingkar itu telah dihapus dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan emas dan al-harir dan sutra untuk wanita dari umatku. Dan Al-Albani mengatakan ini adalah hadis yang sahih dengan banyaknya jalur-jalurnya. Artinya apa? Sahih li ghairihi. Hadis ini disebutkan oleh Zailai dalam Nasburayah. Kemudian hakoktuhu, aku teliti sendiri dalam tahid untuk kitab Halal wal Haram karya Al-Ustadz Al-Qardawi. Maka ya, sebagaimana beberapa kali kita sampaikan, di sini kita lihat adab, belajar adab dari Al-Albani. Beliau mengatakan Al-Ustadz Al-Qardawi, beliau memberikan sebutan dengan sebutan penghormatan. Ini tidak sebagaimana tinggalkan sebagian orang yang pada awalnya demikian suka dan mencintai dan ngefans satu ustadz, ketika kemudian maka disebutlah ustadz dan dengan al-ustadz atau dengan nama yang lain yang menunjukkan pengagungan, namun begitu enggak cocok satu saja maka ustadznya hilang, kemudian jadi pak siapa gitu. Atau bahkan paknya pun hilang gitu. Meskipun di tahid halal haram, untuk bukunya tahid halal haram nih, Al-Albani banyak nih memberikan bantahan dan sanggahan untuk Yusuf Qardawi, namun kita lihat beliau menggunakan istilah yang menunjukkan penghormatan, Al-Ustadz Al-Qardawi. Bahwa ide'un batil, dan ini adalah klaim yang batil, karena nasakh itu memiliki banyak syarat yang telah dikenal oleh para ulama. Di antaranya, dalil yang menghapus harus belakangan dari yang dihapus. Yang kedua, tidak mungkin dikompromikan di antara keduanya. Inilah dua syarat ini tidak terpenuhi dalam kasus ini. Adapun syarat yang pertama, maka tidak diketahui kalau hadis yang memubahkan emas untuk perempuan itu ta'akhir belakangan daripada hadis, 4 hadis yang mengharamkan. Adapun syarat yang kedua, maka al-jama' kompromi satu hal yang mungkin dengan mudah di antara hadis-hadis tersebut dan hadis yang semakna dengannya. yaitu hadis yang membolehkan emas dan hadis 4 hadis yang lewat. Wa dzalika li anal hadis, karena hadis uhilla adz-dzahab itu adalah mutlak, sedangkan tilka 4 hadis itu adalah muqayyad bidz-dzahab, itu emas yang melingkar, yaitu tukun, yaitu kalung, kemudian gelang dan cincin. Fa tawal muharram, inilah yang haram atas perempuan. Wa masiwa dzalika min adz-dzahab al-muqatta', adapun ya emas yang lain, yaitu emas yang terpotong. Namun kemarin telah kita bahas ketika kita membahas tentang ila dzahab al-muqatta', telah kita jelaskan bahwa muqatta' di sini bukan terpotong namun sedikit. Fawal mubah lahunna, maka itu satu hal yang mubah bagi perempuan, dan itulah yang sehingga itulah yang dimaksudkan dengan hadis halalnya emas untuk perempuan. Fawal maka emas atau hadis yang membolehkan emas untuk perempuan itu mutlak yang muqayyad, kita ikat, kita batasi dengan 4 hadis yang telah disebutkan sehingga tidak ada pertentangan, oleh karena itu tidak ada nasakh. Walidzalika, oleh karena itu tidaklah kami jumpai satupun ulama yang alafa menulis tentang nasih dan mansukh. Tidak ada satupun dari mereka yang membawakan hadis-hadis di atas, yaitu 4 hadis di atas, fima huwa mansukhun, untuk dimasukkan dalam kategori hadis yang mansukh. Contoh ulama yang menulis tentang mengumpulkan hadis nasih dan mansukh adalah Al-Hafidh Abul Faraj Ibnul Jauzi, dan ini berbeda dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan banyak orang yang salah dan tidak membedakannya. Karena Ibnu Qayyim itu Abu Bakar, sedangkan beliau Abu Al-Faraj. Dalam risalahnya Ikhbar Ali Rusukh fil Fiqhi wa Tahdis bimikdaril mansukh minal hadis, kalau mau diterjemahkan, kabar yang disampaikan oleh orang-orang yang ilmunya mendalam, rusuh orang yang mendalam dalam fikih wa tahdis dan dalam mengajarkan hadis, tentang kadar hadis atau jumlah hadis-hadis yang mansukh. Demikian juga Al-Hafidh Abu Bakar Al-Hazimi dalam kitabnya Al-Itibar fi nasikh wal mansukh minal athar. Athar di sini maknanya hadis. Dan selain keduanya, bahkan Ibnu Al-Jauzi telah mengisyaratkan di mukadimah buku beliau di atas bantahan untuk klaim mansukhnya 4 hadis yang dianggap oleh Al-Albani menunjukkan haramnya emas melingkar. Ibnu Al-Jauzi mengatakan, afradtu kusendirikan dalam kitab ini qadra mas'aha nashuhu, hadis-hadis yang sahih kalau dia mansukh atau mungkin mansukh, maka yang dikumpulkan jelas mansukh atau mungkin mansukh. Dan aku berpaling dari hadis-hadis yang tidak ada alasan untuk mengatakan mansukh atau mungkin saja tidak. Faman sami'a bi khabarin, maka siapa yang mendengar hadis yang diklaim kalau itu nasakh dan tidak ada dalam kitab ini, falyu'lam, maka adalah dia sadari lemahnya klaim tersebut. Wa qad tadabartuhu, dan aku telah renungkan hadis-hadis apa yang mansukh atau mungkin untuk mansukh, maka ternyata cuma ada 21 hadis. Dan Al-Muhaqqiq Ibnul Qayyim di Al-I'lam mengatakan, sesungguhnya nasakh penghapusan yang terjadi pada hadis-hadis dan nasakh tersebut disepakati oleh umat Islam tidak sampai 10 hadis. Sama sekali tidak sampai 10 hadis, bahkan kalau ijma' tidak pula sampai separuhnya 10. Sampainya 10 ya berarti 5 ya. Kultu, kemudian aku katakan, kemudian Ibnul Qayyim membawakan 5 atau 10 hadis tersebut dan tidak ada satupun pada hadis-hadis yang beliau bawakan satupun dari 4 hadis yang lewat. Fadzabata, maka jelaslah lemahnya klaim ada kemungkinan nasakh, maka bagaimanakah lagi jika malah ditegaskan nasakh. Dan waqad asara lidza'fi da'wan nasakh, dan lemahnya klaim nasakh telah diisyaratkan oleh Ibnu Athir di Nihayah fi Gharibil Hadis dalam perkataannya ketika mengomentari hadis Asma yang telah disebutkan. Qil, ada yang berpendapat kana hadza qabla an-naskhi. Ada yang berpendapat ini adalah sebelum nasakh. Fa inna qad tsabata, karena tsabata terdapat hadis yang membolehkan emas untuk perempuan. Nah, dari mana ini isyaratnya? Itu dari kata-kata qil. Maka kata-kata qil adalah litamrid, adalah kalimat yang tidak tegas yang biasanya menunjukkan lemah kalau dipakai oleh para ulama hadis. Kama wa ma'ruf sebagaimana telah diketahui. Dan al-alama Sadruddin Ali bin Ala al-Hanafi setelah mengutip perkataan Ibnul Jauzi di atas yang baru saja disebutkan, kemudian mengatakan wahada, dan inilah pendapat yang didukung oleh yang akal sehat menunjukkan benarnya pendapat tersebut. Jika akal tersebut bersih dari hawa nafsu, waktu tidak akathir minal fukoha, banyak ulama fikih mengklaim terkait banyak hadis, bahasanya hadis tersebut mansukh. Padahal klaim tersebut imma boleh jadi karena ketidakmampuannya untuk mengkompromikan di antara hadis-hadis yang bertentangan dan hadis yang dianggap antara hadis-hadis yang dianggap mansukh dengan hadis yang dianggap bertentangan dengannya. Atau yang kedua boleh jadi karena dia tidak mengetahui ketidakbenaran yang ada pada hadis yang melawan hadis yang dianggap mansukh. Wa imma, dan boleh jadi karena motivasi mau membenarkan madhabnya dan pendapatnya dan menolak semua yang membantah pendapatnya yang berasal dari orang-orang yang menyelisihinya. Walakin najitu, akan tapi kita jumpai bahasanya ulama yang lain telah menjelaskan yang benar dalam hal tersebut, karena agama ini terjaga dan tidak mungkin umat Islam bersepakat di atas kesesatan. Maka jika satu ulama tidak tahu atau ya, maka akan ada ulama yang lain yang memberikan penjelasan yang menunjukkan kalau keduanya tidak bertentangan. Walaqad shadaqa rahimallah, dan benar apa yang beliau katakan dalam semua apa yang beliau katakan. Fa anta tar, maka anda saksikan bahasanya hadis-hadis, empat hadis yang mengharamkan masih melingkar. La tata'arad mutlaqan, maka sama sekali tidak bertentangan dengan hadis halalnya emas untuk perempuan. Karena hadis halalnya emas untuk perempuan adalah hadis umum, dan empat hadis ini adalah hadis khusus. Dan kaidahnya hadis yang khusus dan yang khusus didahulukan daripada yang umum sebagaimana keterangan yang telah baku dalam ilmu usul fikih. Walihada, oleh karena walihadil kaidah, dan karena kaidah ini, maka An-Nawawi merajihkan dalam syarah Sahih Muslim, dan juga majmu' syarah Muhadzab, beliau mensahihkan, menguatkan wajibnya berwudu karena memakan daging unta. Padahal ini menyelisih madhabnya, karena Syafi'iyah mengatakan tidak batal, madhab Syafi'i tidaklah batal wudu karena makan daging unta. Bahkan bagian ini menyelisih pendapat jumhur. Demikian dikatakan oleh An-Nawawi. Nawawi mengatakan bahasanya tidak batalnya wudu karena makan daging unta adalah pendapat jumhur ulama. Namun kata Ibnu Taimiyah, klaim jumhur di sini tidak tepat. Klaim jumhur di sini tidak tepat. Tidak benar kalau itu dikatakan jumhur. Ya, cuma sebagian ulama saja, namun tidak sampai jumhur atau mayoritas. Maka Ibnu Taimiyah mengkritik sebutan jumhur dalam masalah ini yang disampaikan oleh An-Nawawi. Hatta dhanna ba'dul muta'alimin, bahkan sampai-sampai sebagian orang yang sok pintar beranggapan, muta'alimin artinya ya, merasa tahu padahal tidak tahu, pura-pura tahu padahal tidak, yaitu sok pintar. Di zaman ini bahasanya tidak ada satupun ulama dari ulama kaum muslimin yang mengatakan wajibnya wudu karena makan daging unta. Sebagaimana disebarluaskan pendapat ini di salah satu koran di kota Damaskus pada tahun, kurang lebih pada tahun 1386. Walimadha, karena, dan karena apa yang telah kami sebutkan, wallah ad-Dahlawi dalam kitabnya Hujjatul Balighah mengatakan ba'da an dzakara al-ahadits at-tahrim, setelah menyebutkan hadis-hadis yang mengharamkan emas melingkar dan hadis yang menghalalkan emas, Waliyu ad-Dahlawi mengatakan maknahu, maknanya adalah halal secara umum, secara global. Wahada, inilah yang konsekuensi yang bisa kita tangkap dari mafhum dari hadis-hadis ini, yaitu halalnya emas. Walam ajid laha mu'aridon, dan aku tidak menjumpai dalil yang menentangnya. Dan perkataan walul adahlawi ini kemudian dibenarkan oleh Siti Hasan Khan dalam kitabnya Raudhah Nahdiyah. Kultu, aku katakan, wa mimma yaduluka, di antara yang menunjukkan kepada anda lemahnya klaim nasakh dalam masalah ini, bahasanya sebagian atau salah seorang orang yang fanatik dengan madhab Hanafi yang telah disinggung di lembaran yang lewat, lam yangdur ilaiha bi'aini ridha, tidaklah memandang pada empat hadis tersebut dengan pandangan senang. Ma'anau hakaha anil jumhur, padahal dia menceritakan dari jumhur yang dia ikuti dalam masalah ini. Wataja ala dalika, dan dia beralasan dia dengan perkataannya. Waqat wufiqa fihi, dan tepatlah perkataannya dalam masalah ini. Maka ada perkataan orang yang dibantah oleh Al-Albani, dan beliau katakan ini perkataan yang tepat. Ya, perkataan yang tepat tersebut adalah bahasanya nasakh layulja ilal qawli bihi, kita tidaklah terpaksa berkesimpulan nasakh madama taufiq bainal ahadis mungkinan, selama kompromi di antara hadis-hadis yang ada satu hal yang mungkin. Biasula yuratu syai'un mila adillah, karena dikompromikan maka tidak ada satupun dalil yang ditolak. Maka nasakh tidaklah dilakukan selama kompromi masih dimungkinkan. Dan perkataan beliau ini satu hal yang benar tanpa ragu. Wa minal muqarrar, dan itu satu hal yang telah baku dalam ilmu usul fikih. Walakin naumal asab, akan tapi sangat disayangkan duktur tersebut tidaklah yastakir, tidaklah yastakir alaihi, tidaklah stabil dengan pendapatnya di atas, perkataan di atas. Bahkan dia roja kembali mengklaim nasakh mu'aridhan, melawan mempertentangkan bidzalika, atau melawan dengan hal tersebut dalam tujuan untuk menentang lil akhidina, bagi orang-orang yang mengambil kesimpulan mengambil atau beramal dengan hadis-hadis yang mengharamkan emas melingkar. Beliau mengatakan innal fariqain, sungguhnya dua kelompok ini antara yang menghalal membolehkan emas melingkar dan yang tidak, tatkala tajadzaba, keduanya saling tarik menarik dalam klaim nasakh, ihtajna, maka kita punya kebutuhan untuk an-nadhar fi tarikh, untuk memperhatikan sejarah, ditarji, untuk bisa menguatkan di antara dua pendapat ini dan menentukan manakah yang menghapus dan manakah yang dihapus. Dan kata orang tersebut, kajian historis, kajian sejarah menguatkan pandangan jumhur yang membolehkan emas melingkar. Yang dimaksud jumhur adalah yang membolehkan emas melingkar. Fa inna la syakka, karena tidaklah diragukan bahasanya para sahabat di awal Islam mereka sangat membutuhkan harta. Dan para sahabat Ansar membagi harta mereka separuh-separuh antara Ansar dan Muhajirin. Maka takhattum bidzahab, maka memakai cincin emas dalam masa semacam ini adalah kesombongan dan bermewah-mewah. Falamma madat tilkal ayyam, maka setelah berlalu kondisi semacam ini, wa futihat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam futuhat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan berbagai negeri-negeri kafir, jadilah para sahabat dalam kehidupan ekonomi yang longgar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membolehkan emas untuk perempuan, karena hilangnya faktor al-mani yang melarang perempuan untuk memakai emas. Ini perkataan orang yang mau dibantah oleh Al-Albani. Kultu, kemudian Al-Albani mengatakan, jawabanku untuk alasan ini, dua paragraf ini adalah dari beberapa jawaban, dari beberapa sisi. Pertama, beliau tidak menyebutkan teks historis yang menguatkan ta'akhur belakangannya hadis yang membolehkan mas melingkar daripada hadis yang melarang. Yang dengan itu dia bisa menguatkan, merojihkan pandangan jumhur ulama. Wa inna ma huwa al-mujarratu da'wa, namun hanya semata-mata klaim. Anal ibah atakanat bahasanya hukum mubahnya emas untuk perempuan itu setelah lapangnya kehidupan ekonomi para sahabat. Namun di manakah dalil historis yang menunjukkan semacam itu? Kemudian yang kedua, klaim ini seandainya benar, lazima minha konsekuensinya bahasanya haramnya emas yakun tahrimu dhahab adalah pengharaman emas untuk laki-laki disyariatkan di waktu yang bersamaan dengan haramnya emas untuk perempuan. Ilam yakun taqaddama alaihi, jika tidak kita katakan haramnya emas untuk laki-laki malah lebih duluan daripada haramnya emas untuk perempuan. Wa kullu aqlin, dan semua orang yang punya akal faham dari perkataan si doktor di awal Islam, artinya di Mekah atau di awal-awal hijrah, ala abadi takdirin, dalam kemungkinan yang paling jauh. Wa idza kana kadzalika, jika demikian, yaitu di awal Mekah atau di akhir-akhir di fase Mekah atau di awal-awal hijrah, fanahnu naqta, maka kami bisa memastikan batilnya klaim ini, karena pengharaman emas untuk laki-laki itu terjadi di akhir-akhir Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Adz-Dzahabi dalam Talkhis Al-Mustadrak, wa mimma yashhadu lahu, dan di antara hal yang mendukung kesimpulan ini, kesimpulan Adz-Dzahabi ini, adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari di Kitabul Libas dan Imam Ahmad dari Al-Miswar bin Makhromah. Sesungguhnya bapaknya itu Makhromah berkata kepada anaknya Al-Miswar, "Wahai anakku, sesungguhnya telah sampai berita padaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangkan kepada beliau sejumlah pakaian luar. Kemudian Nabi sekarang sedang membagikannya. Mari pergi menemui Nabi." Maka kami pun berdua, anak dan bapak, pergi menemui Nabi. Maka Nabi keluar dari rumahnya dengan wa'alai, dengan membawa satu pakaian dari sutra muzarorun yang diberi, yang kancing bajunya terbuat dari emas. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Makhromah, ini kusimpankan untukmu." Lalu Nabi memberikannya kepada Makhromah. Padahal Makhromah itu masuk Islam saat Fathul Mekah. Dan Fathul Mekah itu adalah 8,5 tahun setelah hijrah. Dan ini masih mubah. Fa'adhan nasun, maka hadis di atas yang riwayat Bukhari, ya, riwayat Bukhari, dari tegas bahasanya emas itu karena mubahan itu masih mubah untuk laki-laki sampai sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1,5 tahun sebelum wafatnya Nabi kurang lebih. Walaula dzalika, maka seandainya bukan karena itu, maka tentu Nabi tidaklah memakai pakaian yang kancing bajunya dari emas, tidak pula membagikan pakaian semacam itu kepada sahabat-sahabatnya. Kama wadhahir, sebagaimana satu hal yang jelas. Maka alaihi tadi berarti beliau bukan membawa namun memakai. Fakharaja, maka Nabi keluar rumahnya, wa alaihi, dalam keadaan memakai. Di samping memakai, kemudian beliau juga memberikan, wa makhumah, ini telah kusimpankan untukmu. Kemudian poin yang ketiga, seandainya benar perkataan si doktor, Nabi membolehkan perempuan untuk memakai emas karena hilangnya faktor untuk melarangnya, maka konsekuensi dari kalimat ini adalah bolehnya juga emas untuk laki-laki dengan alasan yang sama, yaitu hilangnya faktor untuk melarangnya. Dan ini adalah satu hal yang batil, layakuluhu alim, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bolehnya haramnya emas untuk laki-laki diganti dengan bolehnya emas untuk laki-laki. Dan satu pendapat yang konsekuensinya batil, maka itu menunjukkan kalau pendapat tersebut batil. Namun ada, mungkin ada, bisa kita katakan ada hal yang menarik di sini. Al-Albani mengklaim ijma', ijma' tidak ada nasakh untuk pengharaman, untuk pemansuhan, untuk bila ijma' tidak ada mansuh untuk laki-laki, apa yang beliau mengklaim ijma' beliau katakan la yakulhu alim, tidak ada satu pun alim yang mengatakan dulu laki-laki haram pakai emas kemudian haram pakai emas kemudian dibolehkan. Dan ingat ini ijma' dalam perkara yang bukan maklum nadini bidawah. Yang ini pada itu syarat ijma' yang diterima. Yang bisa kita tangkap dari perkataan Al-Albani di pembahasan yang lewat. Fa'in kol jika si dokter itu mengatakan konsekuensi ini satu hal yang bukan konsekuensi. Liana illah tatahrimi dhahab, karena illah diharamkannya emas untuk laki-laki berbeda dengan illah diharamkannya emas untuk perempuan. Maka kami tanyakan apa ilahnya? Wala sabila lahu, dan tidak ada jalan baginya untuk menetapkan ilah tersebut abadan sama sekali. Illa bimisli hadhi dakwa, kecuali dengan semisal klaim-klaim yang dengan klaim tersebut dia menetapkan pendapat yang lain, yaitu klaim pendapat tentang bolehnya emas melingkar untuk perempuan. Walaysat hiya, dan tidaklah klaim tersebut kecuali semata-mata pendapat yang si doktor ini bersendirian dengannya. Si doktor di akhir zaman ini bersendirian dengannya. Ya, wama yulja'u ba'dun nas, dan tidaklah sebagian orang terpaksa untuk melakukan, untuk berada dalam kondisi yang sempit semacam ini dan pendapat-pendapat semacam ini, kecuali upaya mereka untuk terbebas dari membebaskan diri dari pertentangan nas syar'i. Membebaskan diri supaya tidak bertentangan dengan nas syar'i. Limukhalafatihi, karena ternyata nas syar'i tersebut menyelisih madhabnya, menyelisih taklidnya, menyelisih kebiasaannya. Maka karena dia ingin membela madhab dan tidak ingin disudutkan dengan nas, akhirnya mereka terjumus dalam perkara yang lebih besar lagi. Seandainya mereka mau tunduk pada hukum Allah dan Rasulnya sebagaimana ini kewajiban setiap muslim, tentu itulah yang lebih baik bagi mereka. Walam yakud, dan mereka tidak terjumus dalam semisal itu. Kesimpulan bahasanya pendapat yang mengatakan mansukhnya hadis-hadis yang mengharamkan emas melingkar untuk perempuan, satu hal yang tidak memiliki argumen, bahkan dia menyelisihi kaidah ilmu usul fikih. Dan menjadi wajib, dan yang wajib adalah mengkompromikan antara hadis-hadis yang mengharamkan emas melingkar dan hadis yang memubahkan emas melingkar untuk perempuan. Caranya dengan hamlul mutlak alal muqayyad. Yang mutlak kita maknai dengan muqayyad, atau ya, am alal khas. Yang umum kita bawa kepada yang khusus sebagaimana telah kami jelaskan. Wa yuntaj minhu, dan hasilnya adalah emas seluruhnya adalah halal bagi perempuan kecuali yang melingkar. Namun ini sebagaimana apa yang pernah kita sampaikan, taksis semacam ini adalah taksis yang bermasalah. Ketika taksis namun sisanya tinggal sangat sedikit sekali, itu taksis yang bermasalah dalam kaidah ilmu usul fikih. Setelah ada taksis itu harus ya banyak. Kalau cuma kemudian setelah ada taksis kemudian jadinya nadir, jadinya barang langka, emas yang bisa dipakai itu barang langka, nah, maka ini taksis yang bermasalah. Sebagaimana kemarin kita telah bacakan dari Munakholah Nunia, taksis itu harus menyisakan yang masih cukup banyak. Jangan sampai yang tersisa itu nadir, barang langka. Kama yahrum, sebagaimana haram bagi perempuan menggunakan wadah emas dan perak. Kalau ini ittifaqan adalah ijma, namun ini juga ijma bukan maklum nadini bidarrah juga ya. Ittifaq atau haramnya apa ijma akan haramnya penggunaan wadah emas dan perak, piring, sendok untuk perempuan sebagaimana haram untuk laki-laki. Fala naskha indana, maka tidak ada naskh menurut kami. Khilafan, berbeda dengan pemahaman doktor tersebut. Wa adara, dan dia putar segala bahasanya, bahasanya yang ada di bukunya itu dengannya, yaitu naskh. Pokoknya intinya poros bahasan si dokternya adalah naskh. Kama yunabbi'uka, sebagaimana disampaikan, yang bisa yunabbi'uka, yang disampaikan kepada Anda, yaitu yang tertangkap kepada Anda dari perkataan yang telah lewat fil mu'aradah al-mas'umah, yang dia mengatakan adanya pertentangan yang dia klaim, yang dia anggap, antara hadis yang mengharamkan mas lingkar dan yang membolehkannya. Wallahul hadi la rabba siwahu, Allah memberikan petunjuk tiada rab selainnya. Kemudian aradul ahadis mutaqaddimah, menolak hadis-hadis, empat hadis yang mengharamkan mas melingkar dengan hadis-hadis yang memubahkannya. Dan jawabannya, qad yarudu ba'dhum, sebagian orang yarudu menolak empat hadis di atas dengan hadis-hadis yang lain, yaitu hadis-hadis yang menunjukkan mubahnya emas melingkar bagi perempuan. Maka jawabannya, anna hadza kana qabla tahrim. Pendapat pribadi Sa'al al-Bani, bahasanya emas, hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya emas melingkar itu sebelum diharamkannya emas melingkar. Hatmat, ini satu hal yang pasti. Dengan penjelasan sebagai berikut. Maka Al-Albani mengakui adanya hadis yang menunjukkan, hadis yang bisa ditangkap menunjukkan emas melingkar itu boleh untuk perempuan. Namun beliau katakan hadis tersebut posisinya beliau katakan mansukh. Posisinya mansukh. Ana minal ma'lumi badahatan, satu hal yang telah diketahui badahatan secara pasti, bahasanya terlarangnya sesuatu yang sesuai itu mungkin diberi hukum halal ataukah haram, tidaklah terjadi kecuali dahulunya sesuatu tersebut itu mubah. Oleh karena itu, maka berpegangan dengan dalil yang menunjukkan mubah, maka ini tindakan yang adalah menyelisih secara terang-terangan terhadap mantuk hadis-hadis yang mengharamkannya. Wa mimma yuqarribu hadza, dan di antara hal yang penjelasan yang bisa memahamkan, mendekatkan pemahaman tentang masalah ini kepada orang-orang yang masih objektif insyaallah taala, adalah adanya sejumlah hadis yang bisa disimpulkan bolehnya emas untuk laki-laki. Ya, terdapat sejumlah hadis juga yang menunjukkan bolehnya emas untuk laki-laki. Meskipun demikian, lam ya'khud biha ahadun minal ulama. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengannya. Kenapa? Karena terdapat nas yang mengharamkannya. Maka berarti semua ulama memandang hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya emas untuk laki-laki itu mansukh. Oleh karena itu lam ya'khud biha ahadun. Enggak ada satu pun ulama yang mengambil dan berpendapat dengan hadis tersebut. Berarti ya ada ijma. Ada ijma dari kesepakatan dari para ulama untuk tidak mengambil hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya emas bagi laki-laki. Maka dalam kasus ini ada ijma. Tentu ya sebenarnya tidak mirip ya dengan kasus emas melingkar. Kalau kasus emas untuk laki-laki ada ijma yang beliau akui sendiri. Ada ijma kalau hadis-hadis hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya emas untuk laki-laki itu sudah mansukh. Dan ini diakui sendiri oleh Sa'al al-Bani, adanya ijma dalam masalah ini. Nah, kalau dalam masalah emas melingkar, apakah ada ijma? Bahasanya hadis yang menunjukkan mubahnya emas melingkar untuk perempuan itu mansukh. Nah, itu tentu ini ada bab yang sedikit berbeda yang harus dicermati. Kalau yang di sana adalah ijma, dan beliau mengakuinya kalau itu ijma. Kalau di bab sini kan bukan, dan tidak terdapat ijma. Waqad sabaq dzikru ba'dih, dan sebagian hadis yang menunjukkan haramnya emas untuk perempuan telah disebutkan di depan. Bal dhahabu, bahkan mereka para ulama, seluruh para ulama dhahabu berpendapat annaha, bahasanya hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya emas untuk laki-laki kanat qabla tahrim. Mereka seluruhnya berpendapat dan bersepakat itu sebelum diharamkannya emas untuk laki-laki. Namun ingat, ini ijma, dan dalam masalah emas melingkar tidak ada ijma. Wakadzalika, oleh karena itu, maka demikian pula yang kami katakan dalam hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya emas melingkar untuk perempuan. Wala faqadan, tidak ada beda. Anna kanat qabla tahrim. Tidak ada beda dengan kasus kasus di atas. Ya, bahasanya hadis-hadis tersebut sebelum adanya pengharaman. Wa man faraqa baina hadza wa tilka, maka siapa yang membedakan antara ini dan itu, maka dia mutanaqidun. Pendapatnya itu kontradiktif atau mutala'ibun, atau mempermainkan dalil. Tentu, namun mengatakan wala faraqa satu hal yang tidak tepat, ya. Karena ada perbedaannya. Ulama sepakat untuk tidak mengambil hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya emas untuk laki-laki. Itu bil ijma. Namun tentang ada hadis yang menunjukkan bolehnya emas melingkar untuk perempuan, dan hadis yang menunjukkan haramnya atau disimpulkan haramnya emas untuk perempuan, di sini tidak ada ijma. Tidak ada ijma. Bahkan ya, anggap saja kita katakan bahkan jumhur mengambil mengambil hadis yang menunjukkan mubahnya emas melingkar untuk perempuan, bahkan jumhur yang mengambilnya. Ya, maka mengatakan wala faqa satu hal yang kurang tepat. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Masih ada pembahasan yang cukup panjang seputar emas melingkar yang akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.